Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang hal dari kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Masih di halaman 188 yang sebelumnya telah dibahas tentang wajibnya mendahulukan hal. Ya, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Salisan yajibu ta'khirul hali an sahibiha fi salasati mawadhi'ah. Wajibnya mengakhirkan hal dari sahibul halnya, dan itu ada pada 3 tempat. Ya, silakan diperhatikan rincian dari kapan mengakhirkan hal itu menjadi wajib. Yang sebelumnya sudah disinggung, ada kondisi yang boleh dan ada kondisi yang harus mendahulukan hal, dan sekarang adalah kondisi yang harus mengakhirkan hal. Dalam arti hal yang akan dibahas ini tidak boleh didahulukan, dia harus diakhirkan. Di mana saja dia itu adalah alif idza kanatil halu mahsuratan. Apabila halnya itu mahsurah, halnya itu dibatasi. Ya. Halnya adalah hal yang mahsur, dibatasi. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana ada pada firman Allah ta'ala, wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin. Ya, di sini ada makna hasr, karena ada nafi dan illa itu berfaedah hasr, pembatasan. Dan tidaklah kami mengutus para rasul kecuali atau melainkan keadaannya sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ya, di sini halnya adalah mubasyirin, ya dia dihasr. Ya, artinya diutusnya para rasul itu ya hanya sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang mau taat dan pemberi peringatan kepada orang-orang yang tidak mau taat. Kabar gembira berupa surga, peringatan diingatkan dengan neraka. Bagi orang yang taat diberi kabar gembira, bisa masuk surga. Orang yang tidak taat diancam dengan peringatan berupa neraka. Wallahu a'lam. Ya, maka ketika halnya itu mahsurah, harus diakhirkan. Wa nahwu, dan contoh, ma ja'at talibu illa mubtasiman. Ma ja'at talibu illa mubtasiman. Tidaklah siswa itu datang kecuali dalam keadaan tersenyum. Artinya siswa itu datang hanya dalam keadaan tersenyum. Tidak ada raut muka cemberut itu. Ini juga mubtasiman, dia hal dan mahsurah sehingga harus diakhirkan. Ini poin yang pertama, intinya apa? Intinya ketika halnya itu mahsurah. Kemudian yang kedua, mbak, idza kana sahibul hali majruran biharfi jarrin asliyin. Apabila sahib halnya atau sahibul halnya itu dia dijerkan oleh huruf jar asli. Ya, karena huruf jar itu nanti ada 3, ya, ada yang asli, ada yang menyerupai tambahan, dan ada yang tambahan. Ya, ada asli, kemudian zaid, ada zabih, syabih bizaid. Ya, nanti akan ada pembahasannya pada pembahasan tentang huruf-huruf jar. Ya, di sini kita kenalkan atau kita singgung terlebih dahulu, ketika huruf jirnya adalah huruf jir yang asli, yaitu huruf jir yang dia punya makna ketika dimasukkan dalam kalimat, itu huruf jir asli. dan dia harus dimasukkan, beda dengan huruf jar tambahan. Ketika tanpa dia, tanpa huruf jar tambahan, kalimat itu tetap sempurna. Itu perbedaannya nanti. Ya, kembali ke sini bahwasannya hal itu harus diakhirkan apabila sahibul halnya itu dijer oleh huruf jar asli. Ajaza ba'dun nahwiyina taqaddumul hali ala sahibiha. Ada sebagian ahli nahwu yang membolehkan mendahulukan hal terhadap sahibul halnya. Idza kana sahibul hali majruran bi harfi jarin asliyin. Apabila sahibul halnya itu dijar oleh huruf jar asli. Ya, padahal di sini kita sedang membahas tentang wajibnya mengakhirkan hal. Nah, di sini di catatan kaki dikasih sebuah komentar ya, bahwasanya ada itu kan. Ada sebagian ahli nahwu yang membolehkan mendahulukan hal daripada sahibul halnya. Nah, yaitu ketika, meskipun ketika sahibul halnya itu dijar oleh huruf jar asli. Ya, waja'alu minhu qawlahu ta'ala, mereka menjadikan firman Allah Ta'ala sebagai syahid atau contoh. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk manusia seluruhnya. Ya, di sini sahibul halnya adalah lafadz annas yang dia dijer oleh huruf jer asli linnas itu. Ya. Kemudian halnya didahulukan yaitu kafatannya itu. Nah, ammal majrur bi harfi jarin zaidin fayajuzu taqaddumul hal nahu ma ja'a raqiban min ahadin. Ya. Adapun yang dicirkan dengan huruf jar asli, huruf jar zaid, atau huruf jar tambahan, maka hukumnya boleh mendahulukan hal. Contoh, maja arokiban min ahadin. Mana sahibul halnya ahadin, dia dicir oleh min, minnya di sini huruf jar zaid. Ya, karena maknanya adalah maja arokiban, nah, di situ ahadun, itu ahadun fa'il, fa'il dari ja'a, kemudian ditambahkan huruf jar zaid atau tambahan menjadi min zaidin. Ya. Yang semacam ini hukumnya boleh mendahulukan hal. Ya, kembali ke atas yaitu tentang wajibnya mengakhirkan hal apabila sahibul halnya dijar oleh huruf jar asli. Nahwu marartu bi hindin jalisatan. Saya melewati hindun yang dia itu dalam keadaan duduk. Ya, di sini mana sahibul halnya hindin dijar oleh huruf jar asli yaitu ba, banyak ta'diyah. Kemudian jalisatan ini wajib diakhirkan. Aw kana sahibul hali majruran bil idhofati. Atau sahibul halnya itu dijar oleh idhofah. Ya, jadi sahibul halnya dia dijar, kenapa dia dijar? Karena sebagai mudhof ilaih itu maksudnya. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Ya, apakah salah seorang di antara kalian suka makan daging saudaranya sendiri yang dalam keadaan sudah menjadi bangkai? Ya, di sini mana sahibul halnya? Sahibul halnya itu akhihi, dia majrur karena sebagai mudhaf ilaih dari lahma. Ya, jadi sahibul halnya bukan mudhofnya tapi mudhof ilahnya ini akhihi itu. Ya. Maka yang semacam ini wajib halnya itu diakhirkan yaitu maitan tersebut. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah millah ajarannya Nabi Ibrahim hanifa. Ya, hanifah ini adalah hal bagi Ibrahim, bukan bagi millah. Ya. ajaran dari Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim itu punya sifat hanif. Apa itu hanif? Al-ma'il anisyirki, yang jauh dari kesyirikan. Ya, jauh dari kesyirikan. Ya, sangat-sangat anti terhadap kesyirikan. Itulah sifat Nabi Ibrahim. Ya. Agama yang lurus di sini karena 0% ya dari kesyirikan. Sangat menjauh dari kesyirikan. Di sini hanifah hal dari Ibrahim. Ibrahim ini mudhofilah dari millah. Wa nahu, dan contoh lagi, tasurruni ru'yatul hujjaji mulabbina. Ya. Tasurruni, membuat diriku senang, ru'yatul hujjaji mulabbina. Para haji terlihat dalam keadaan sedang bertalbiyah. Ya. Di sini halnya mulabbina. Mulabbina ini hal bagi apa? Bagi al-hujjaj, bukan bagi ru'yah, tapi bagi al-hujjaj. Ya, jadi dia hal bagi mudhaf ilaih. Ya, hal bagi isim yang dijerkan karena sebagai mudhaf ilaih. Maka ketika itu halnya wajib diakhirkan. Itu poin yang kedua. Kemudian kita lanjutkan satu lagi. Yang ketiga, jim. Idza kana al-halu jumlatan muqtarinatan bilwawi. Apabila halnya itu berupa kalimat atau jumlah yang disertai dengan huruf wawu, ketika itu ya halnya harus diakhirkan. Nah, contoh, jaa aliyun wasyamsu musyriqatun. Ali telah datang dalam keadaan matahari terbit. Ya. Artinya datangnya Ali itu dalam kondisi ketika matahari terbit. Ya. Di sini halnya mana? Jumlah ismiyah ini. Jumlah ismiyah dia disertai dengan wawu hal, maka yang semacam itu harus diakhirkan. Wasyamsu musyriqatun. Ya, jadi jumlah wasyamsu musyriqatun fi mahalli nasbin halun. Sahibul halnya ya aliyun ini. Ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, itulah 3 poin tentang kapan hal harus diakhirkan. Ya, silakan difahami, direnungkan, kemudian silakan ditanyakan ketika menjumpai hal-hal yang belum jelas. Ya, semoga kita bisa memberikan jawabannya. Demikian, atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.